Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu فقد قال سلفنا القديم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Sebagaimana kita sering sebutkan bahwa para ulama mereka memperhatikan tentang masalah akidah ini, dan di antara buku yang secara panjang lebar menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah buku yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah taala. Di situ ada beberapa kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh para ulama, disebutkan di antara kitab Syariah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri Muhammad bin Zain, demikian juga kitab Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah taala. Demikian juga kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kitab-kitab Sunnah ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Ahmad. Kemudian ada juga kitab Al-Ibana An-Nusuli Diyanah ditulis oleh Al-Imam Ibn Battah Al-Akbari, ya Al-Akbari. Demikian juga kitab Al-Hujjah Fi Bayanil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Asbahani. Kemudian juga kitab Khalqul Af'al Ibad yang ditulis oleh Imam Bukhari juga. Kemudian juga kitab Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Asim. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Imam Al-A'imah Ibn Huzaimah. Demikian juga kitab Sunnah yang ditulis oleh Al-Khalal. Demikian juga kitab Usul Sunnah Ibni Abi Zamnin. Demikian juga kitab I'tiqad Ahlul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Buku-buku yang lain tentang masalah akidah banyak sekali. Demikian juga kitab I'tiqad As-Salaf Ashabul Hadis, Akidah As-Salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni. Demikian juga kitab Sunnah Al-Marwazi. Demikian juga Syarah I'tiqad Usuli Ahli Sunnah Wal Jamaah tulis oleh Al-Imam Al-Lalaki Lalikai. Ini kitab yang masyhur ini, Syarah I'tiqad Usuli Ahli Sunnah Wal Jamaah Lalikai. Demikian juga buku-buku yang lain. Dan kita masih dalam pembahasan dari kitab Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far atau Hawi Ramallah Ta'ala. Dan kita masih di dalam pembahasan tentang masalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah, kairu makhluk, bukan makhluk. Pada pertemuan terakhir sudah kita sebutkan apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abulis Ramallah Ta'ala. Jadi bantahan mereka, jadi pendapat mereka bahwa kalau kita mengatakan Al-Quran itu sebagai kalam Allah, berarti menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sudah kita bahas. Sudah kita bahas tentang masalah itu. Ini mereka menganggap bahwa itu adalah tasbih. Demikian juga tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah berbicara berarti seperti makhluk. Demikian juga tajsim, menganggap bahwa itu adalah ada jisimnya Allah Subhanahu wa taala, ada mulutnya dan sebagainya. Nauzubillah. Padahal kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbicara itu adalah yatakalam kama yaliku bi jalalihi. Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka terbantah syubhat mereka ini, selesai. Ya, demikian. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Is, masih kita berbicara tentang pembicaraan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan kalamullah tapi makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk bagi mereka. Orang-orang Mu'tazilah bahkan menjadi dasar negara dulu, misalnya. Ya, dasar negara di zaman Al-Ma'mun. Ya, ketika waktu itu Imam Ahmad dicoba waktu itu, ketika beliau mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai kita membahas bahwa Ahlussunnah menganggap Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluk dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah berarti mengatakan Allah itu berbicara seperti makhluk. Sudah selesai pembahasannya. Kemudian subhat mereka berikutnya. Ya, di halaman 205 ini. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi'is rahimahullah ta'ala. Allah SWT menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-62. Ini subhat mereka, kerancuan yang mereka lontarkan untuk membuat bingung kaum mukminin. Demikian juga menetapkan akidah mereka bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yaitu Allah SWT menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai. Allah khaliq, menciptakan kulli syai, segala sesuatu. Berarti masuk di situ Al-Quran. Berarti Al-Quran itu adalah makhluk karena Allah menciptakan segala sesuatu. Maka di sini ada beberapa bantahan. Di antara yang pertama bantahannya, yang paling jelas untuk kita memahami, yang kita sebutkan saja yang kedua dulu, disebutkan bahwa makna qul ini fi kulli mawdhi' bihasabihi. Makna qul setiap, yakni Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Kalimat segala sesuatu itu adalah sesuai dengan keadaannya. Tidak kemudian masuk di situ Al-Qur'an juga. Apa dalilnya? Dalilnya yang paling jelas surat Al-Ahqaf ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tudabbiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jadi waktu itu Allah SWT mengirimkan angin, ya, menghancurkan segala sesuatu waktu itu. Tudammiru kulla syai', maka angin itu menghancurkan segala sesuatu. Bi amri rabbiha, dengan perintah Rabb-nya, dengan perintah Allah SWT. Fasbahu la yura illa masakinuhum, maka menjadilah mereka tidak terlihat kecuali rumah-rumah mereka. Apakah kemudian yang hancur itu adalah semuanya? Yani Allah menghancurkan dengan sebab angin itu yang Allah kirimkan, menghancurkan segala sesuatu. Apakah bumi hancur? Ya, apakah tanah kemudian hancur? Apakah mungkin gunung itu juga hancur waktu itu? Tentu saja tidak. Ya, jadi menghancurkan segala sesuatu angin tersebut bukan berarti maknanya bumi kemudian kiamat, hancur semua, tidak. Jadi menghancurkan sesuatu yang hancur di waktu itu. Paham ya, ini bantahan yang pertama. Ya, ini menghancurkan segala sesuatu, ya ini yang hancur di situ, bukan berarti bumi kiamat, tidak. Ya, kemudian terjadi ditegakkan hari kiamat, tidak. Semuanya hancur, tidak. Kecuali rumah-rumah mereka umumnya. Jadi, hancur di sini adalah apa? Sesuai dengan keadaannya. Jadi, kul semua ini, semua kalimat segalanya ini menghancurkan segala sesuatu, ya ini sesuai dengan keadaan waktu itu, bukan kemudian semuanya hancur kecuali rumah mereka. Gunung masih ada mungkin waktu itu. Demikian juga disebutkan, adapun Al-Imam Ibnu Abi'is mengatakan di sini, wa kadza qawluhu ta'ala hikayatan 'ani Bilqis. Demikian juga ucapan Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang Bilqis, menyebutkan kisah yang dalam Bilqis waktu itu bersama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian nama ratu yang ada di Saba waktu itu dengan Bilqis dhaif, ya, Tapi di sini disebutkan oleh Imam Thahawi bahwa waktu itu Bilqis mengatakan wa utiyat min kulli syai. Ini ucapan Hudhud waktu itu. Ya, sebagaimana kita ketahui waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah SWT keutamaan untuk bisa mengetahui ucapan. Ya, dari namal, dari semut waktu itu ketika beliau lewat dengan pasukannya. Ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa la yasurun. Wahai semut-semut, kembalilah ke rumah-rumah kalian. Jadi dari situ, dari itu sudah para ulama bahwa ketika terjadi bencana atau mungkin wabah ya, di zaman kita ini juga, yaitu untuk banyak di rumah. Dalilnya ini, di antaranya bahwa tempat yang paling aman itu adalah rumah. Ya, ya yanamrutkulu masakinakum. Wahai sekalian semut, masuklah kalian ke masakinakum, rumah-rumah masakinakum, rumah-rumah kalian. Ini tempat yang paling aman itu adalah rumah. Demikian juga waktu itu semut ini atau rajanya mengatakan kepada kepada yang di bawahnya, masuklah ke rumah-rumah kalian. Jangan sampai kemudian Sulaiman dan pasukannya itu menginjak-injak kalian. Kemudian Nabi Sulaiman ketika mendengar ucapan semut ini, ya, dia mengatakan, ya, saya di mana Sulaiman mengulur ya, turun. Kata Bas sama Tuhi kami ya. Kemudian tersenyum Nabi Sulaiman itu. Pakola Rabbi Auzi ini anuskur ini mata kalati an amta alaiya, sampai akhir dari ucapan Nabi Sulaiman tersebut. Maka kemudian ada hudhud, burung hudhud yang dia itu sampai ke negeri Saba dan mendapati ini suatu kerajaan yang dipimpin oleh perempuan ini. Ya, kemudian menyebutkan kepada Nabi Sulaiman kisah yang panjang yang dibicarakan waktu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Nabi Sulaiman mengancam kalau tidak membawa bukti akan disembelih. Kemudian datang hudhud ini, burung ini. Kemudian mengatakan, sungguhnya aku mendatangi suatu daerah, kemudian didapatkan di situ seorang perempuan. Kemudian disebutkan di sini, wa utiyat min kulli syai, dan diberikan perempuan ini, raja atau ratu ini, min kulli syai, segala sesuatu. Apakah maknanya adalah diberikan kepada dia ini segala sesuatu, berarti yang diberikan kemudian kedudukan yang tinggi yang kemudian melebihi Nabi Sulaiman atau memiliki ini dan itu. Mana-mananya ya nikul semua di sini adalah sesuai dengan kandungannya ya. Wal murad mingkul isya yahtad ilail muluk, yakni memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan oleh raja-raja kan gitu. Bukan berarti dia diberikan kekuasaan segala sesuatu dia miliki, tidak. Dari sini menunjukkan apa, bahwa mana kul itu adalah sesuai dengan keadaan. Jadi ucapan mereka bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dengan alasan Allahu khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu, berarti Al-Quran juga masuk termasuk makhluk Allah SWT. Ini adalah ucapan yang batil, ya, ucapan yang batil. Dalilnya tadi. Ini jawaban yang pertama, ya. Jadi kalimat mereka Allah khaliqu kulli syai, ini Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian dimasukkan Al-Quran di situ juga makhluk, itu adalah ucapan yang batil. Kemudian juga bantahan yang kedua, ya, ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berarti masuk di situ juga Al-Quran. Jawaban yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di samping menciptakan juga merintah, ya, dan Al-Quran itu masuk di dalam al-amru atau perkara, perkara Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Jadi al-amru di sini bisa diartikan perkara Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Wasyamsu wal qamaru wan nujum musakhkharatin bi amri. Ala lahul khalqu wal amru. Wasyamsu wal qamar. Matahari, demikian juga bulan-bulan, wan nujum, demikian juga bintang-bintang, musakhkharatin. Dia itu tunduk. Mereka ini tunduk bi amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala ketahuilah, lahul khalqu wal amru, milik Allah Subhanahu wa taala itu al khalqu, menciptakan, wal amru, perkara. Ya. Jadi di sini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala itu ada khalq, penciptaan, dan ada perkara. Ya, fa faraqa bainal khalq wal amr, maka Allah pisahkan di sini antara menciptakan, penciptaan, dan al amr. Gitu. Jadi Al-Qur'an masuk di dalam ini. masuk di dalam al-amru ini, masuk di dalam perintah ini. Ini bantahan bagi mereka. Jadi syubhat yang kedua ini, yang mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berarti masuk di situ Al-Quran, selesai. Ya, jawabannya tadi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan keadaannya. Bukan berarti segala sesuatu masuk di situ Al-Quran juga. Bantahan yang kedua, Allah memisahkan. Ya, milik Allah SWT itu penciptaan dan perkara. Ya, memerintah, perkara. Maka di sini Allah pisahkan antara yakni mencipta dan perkara Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an masuk di dalam perkara Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Selesai syubhat mereka yang kedua. Kemudian juga syubhat mereka berikutnya. Ya, masih di dalam pembacaan pembahasan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Dan kita dengan mudah mengatakan Allah itu berbicara. Bukan berarti kemudian kita memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tidak. Atau berarti Allah Subhanahu wa taala punya jisim. Ya, punya badan, dalam artian jisim tadi ada ucapan-ucapan yang tidak pernah ada salahnya dari salafus saleh. Sobat mereka yang ketiga adalah mereka mengatakan apa yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Lihat ini kepala mereka itu sudah dikuasai, ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dan itu pernah berkuasa mereka. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, disiksa. Ya, demikian. Mereka mengatakan, menurut mereka, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami menjadikan dia itu, yaitu Al-Quran, itu adalah Qur'anan Arabiyyan. Kami jadikan Al-Quran itu adalah Qur'an Arabi, berbahasa Arab. Mereka berpendapat bahwa ja'ala berarti maknanya khalaqa. Sesungguhnya kami menciptakan, ya, Al-Quran itu berbahasa Arab. Ini ja'ala itu artinya memang kalau di kamus itu menjadikan. Ini berarti maknanya adalah demikian, berarti Al-Quran itu adalah makhluk karena Allah menjadikannya. Ya, demikian. Dan ini adalah syubhat atau kerancuan yang batin. Kalau kita mempelajari di dalam bahasa Arab, ya, dan ini termasuk pembahasan yang agak rinci di dalam masalah akidah. Mungkin orang-orang yang tidak dalam masalah akidah sederhana, dan itu cukup bagi mereka. Cuma kita sekarang kan sedang berbicara dengan orang-orang ahlu kalam, orang-orang mu'tazilah yang memaksakan pendapat mereka itu. Mereka berdalil ini tadi, sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab. Berarti di sini apa? Allah menciptakannya, karena Allah menjadikannya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Bais, fama afsadahu min istidlal. Ini alangkah rusaknya dalil mereka ini. Jawabannya adalah bahwa lafaz ja'ala, ja'ala itu menjadikan. Kalau kita mempelajari di dalam nahwu itu ada fi'il yang dia itu butuh kepada satu maf'ul bih. Ada fi'il yang dia itu membutuhkan dua maf'ul bih. Ada juga yang tidak butuh kepada obyek atau maf'ul bih. Seperti ya, tabas sama Zaidun. Zaid tersenyum. Tidak butuh kepada obyek. Makan, umpamanya. Aku makan, maka butuh di situ aku makan roti, kan gitu. Akal itu khubzan, aku makan roti, maka butuh kepada obyek. Satu. Ada juga yang dia itu menjadikan dua obyek. Ya, seperti aku menyangka umpamanya. Dzanantu Zaidan mustahidan. Aku menyangka Zaid orang yang bersungguh-sungguh. Maka di sini butuh kepada berapa? Dua maf'ul bih. Paham? Jadi ada fi'il itu kata kerja yang dia itu tidak butuh kepada objek. Seperti aku tersenyum, tidak butuh. Aku tersenyum, tersenyum Zaid tidak mungkin. Ya, tidak butuh kepada objek. Ada dia itu butuh satu objek seperti tadi. Aku makan roti. Atau aku bisa. Ada yang butuh kepada dua. Aku menyangka Zaid orang yang bersungguh-sungguh, dan menentu Zaid dan mustahidan. Kalau kita cuma mengatakan aku menyangka Zaid saja, ya tidak bisa, kalimatnya bukan sempurna. Menentu Zaidan, aku menyangka Zaid. Apa perasangkanmu? Ya, aku sangka Zaid bersungguh-sungguh, kan baru sempurna. Menentu Zaidan mustahidan. Paham? Demikian juga di sini. Jadi mereka menyebutkan para ulama, Fa inna ja'ala idza kana bi makna khalaqa yata'adda ila maf'ul wahid. Jadi ja'ala itu kalau maknanya adalah khalaqa, menciptakan, butuh kepada satu objek saja. Demikian. Jadi kalau kalian mengatakan inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan, kami jadikan dia Qur'an Arabiyyan, dia di sini dua maf'ul bih. Yang pertama adalah hu. Kembali pada Al-Qur'an. Qur'anan, bacaan. Ya, Arabiyyan, bahasa Arab. Arabiyyan sebagai sifat dari Qur'anan. Jadi di sini objeknya dua. Hu, kata ganti, dan Qur'anan, bacaan itu. Dua. Ya. Jadi di sini dia membutuhkan dua objek. Yang memaknakan ja'ala itu dengan khalaqa, menciptakan, itu adalah kalau butuh kepada satu objek. Demikian. Ini belajar masalah nahwu. Apa dalilnya? Seperti dalam Al-Qur'an, wa ja'ala dzulumati wan nur. Allah SWT menciptakan kegelapan, kegelapan dan nur, cahaya. Maka di sini yakni Allah menciptakan, Allah menciptakan kegelapan-kegelapan. Demikian juga wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air, ya, minal ma'i kulla syai', segala sesuatu hidup. Kami jadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Maka maf'ul bihnya adalah kula ini. Yani Allah menciptakan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Ya, demikian. Jadi ja'ala di sini dia membutuhkan satu maf'ul bih. Kalau kemudian dia membutuhkan dua maf'ul bih, butuh kepada dua objek, maka maknanya bukan khalaqa. Ya. Jadi di sini kita sedang membicarakan ini. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu makhluk, akan hancur. Apa alasannya tadi? Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan. Kami jadikan Al-Qur'an itu ya bacaan berbahasa Arab. Qur'anan, bacaan berbahasa Arab. Berarti Allah SWT menciptakan. Berarti ini adalah makhluk. Jawabannya pendapat ini salah. Kalau ja'ala itu butuh kepada satu objek saja, maka mana khalaqa? Benar. Tapi di sini ja'ala di sini dia butuh kepada dua objek. Berarti maknanya bukan apa? Maknanya bukan khalaqa menciptakan. Ya. Dalilnya apa? Ya, disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Al-Bais, wa idza ta'adda ila maf'ulain, ini kalau dia ya membutuhkan atau membutuhkan kepada dua objek maf'ul, ya, maf'ulain ini, maka maknanya bukan khalaqa, lam yakun bi makna khalaqa. Seperti apa? Seperti dalam Al-Qur'an. Ya, wala taqdul aymana ba'da tauqidiha, jangan kalian membatalkan sumpah-sumpah setelah dikuatkan. Ini kalau bersumpah tidak boleh dibatalkan. Ya. Kita sudah berjanji, jangan dibatalkan itu. Wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila. Dan kalian telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala atas kalian sebagai kafil, pengurus. Sebagai yang dipasrahi. Jadi telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk bersandar. Kalau seorang itu sudah bersumpah, berarti seakan-akan sudah menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa? Yang menanggung. Ya, demikian. Jadi di sini mana ja'altum di sini bukan maknanya menciptakan. Bukan maknanya kalian telah menciptakan Allah sebagai apa? Kafila, pengurus, bukan. Bukan maknanya adalah menciptakan. Ya, demikian. Demikian juga wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Jangan engkau menjadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Bukan maknanya adalah khalaqa. Jangan kau menciptakan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Paham? Ini demikian. Ini orang-orang ahlul batil itu kadang dia bermain dengan bahasa tapi salah. Ya, setengah-setengah. Jadi alasan mereka bahwa Al-Qur'an itu makhluk, Al-Qur'an itu akan hancur, kan makhluk kan demikian. Dengan alasan tadi ayat tadi. Ya, inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan. Kami telah menjadikan Al-Qur'an itu bacaan Arabiyyan. Nah, diartikan dengan khalaqa, ini adalah batil. Seakan-akan oh iya ya, berarti Allah menjadikan Al-Qur'an itu bacaan bahasa Arab, berarti dia makhluk karena Allah menjadikan. Ternyata setelah kita pelajari salah. Oleh karena itu mereka para ulama dalam masalah akidah juga butuh kepada mempelajari masya Allah. Kalau kita cuma mungkin hal julumiyah saja ini tidak sampai, atau mungkin mutamimah itu juga kurang cukup. Baca lebih tinggi seperti Alfiyah Ibnu Malik. Dari situ Ibnu, yani Ibnu Utsaimin Allah Ta'ala beristidlal. Disebutkan demikian-demikian di dalam Alfiyah Ibnu Malik, demikian juga Ibnu Akhil menjelaskan demikian-demikian. Oleh karena itu, saya mempunyai syarah Alfiyah Ibnu Malik. tidak lagi dengan Ibnu Aqil, tentu saja beliau mengambil manfaat dari Syarah Ibnu Aqil, kan demikian. Tapi beliau sampai mampu menjelaskan alfiyah itu dengan ucapan beliau. Dan beliau sejak dari kecil belajar, dia tidak pernah terpenas di sungguh-sungguh sampai ketika orang tuanya itu mau pindah tugas kerja, yakni gurunya si Abdurrahman Sa'di melarang, jangan. Lagu dan Muhammad harus Muhammad di sisiku supaya dia mendapatkan manfaat. Bukan kemudian yakni dia tergantung dengan muridnya, tidak, karena dia melihat ada di diri Syekh Utsaimin itu pandian, demikian juga kesungguhan. Ya, insyaallah kalau terus-menerus belajar kan bisa bermanfaat. Terus belajar dulu. Dan waktu itu kalau kita perhatikan, ya Syekh Utsaimin itu ketika belajar bersungguh-sungguh. Demikian juga beliau, masya Allah, tidak sibuk dengan qudhah, dengan qadha', dengan hakim, pemerintahan dan sebagainya. Walaupun masing-masing punya keutamaan, seperti Syekh bin Baz beliau sebagai yakni kibar ulama, bahkan sebagai yakni mufti di sana, sebagai pimpinan dari ulama-ulama di sana. Tapi Syekh Utsaimin kita perhatikan bagaimana sibuk dengan mengajar di Unaizah, belajar di masjid Jami, mengajar di masjid situ sudah. Sibuk ditawari dan sebagainya, beliau sibuk belajar. Disebutkan ya ketika waktu itu Malik Khalid, kalau kita belajar di terjemah beliau, biografi beliau, waktu itu Malik Khalid, kalau para raja-raja Saudi itu ada kan silsilahnya, itu ada yang namanya Khalid, Raja Khalid namanya. Waktu itu ketika berkunjung di rumahnya Syekh Utsaimin, melihat rumahnya sederhana, tidak ada apa-apa, tidak ada barang yang bisa kemudian diperhatikan ya ini mewah, tidak. Kemudian mengatakan, aku akan membangunkan untuk kamu, membuatkan untuk kamu rumah, rumahmu sederhana sekali, ucapan kita gitu, di sana ini tak buatkan rumah lebih bagus lagi. Kalau kita kadang ditawari gitu, ya masya Allah, langsung iya Syekh Utsaimin, masya Allah. Oleh karena itu seperti saya mobil beliau mengatakan, sungguhnya alfa kalau yu'inu ka'ala talabil ilmu, yakni kefakiran kamu itu menolong kamu di dalam menuntut ilmu. Sampai saya mobil itu kalau dulu awal-awal itu roti, kita tahu roti khubus itu di sana itu kalau harus dimakan masih lembek kan gitu, kadang-kadang dibiarkan itu sampai kering itu, masya Allah. Dulu kita waktu hujan pernah dikumpulkan di kering-kering itu, kemudian dikasih air, dimasak, kasih gula, itu ya jadi tepung lagi memang. Waktu itu sebutkan saya mobil sampai keras seperti itu, kemudian dimasak sampai sudah ada jamur-jamurnya. Itu yang keras itu untuk memukul anjing bisa ya, sebutkan itu. Ini beliau mengatakan bahwa kefakiran itu bisa kadang menolong di dalam menuntut ilmu. Di samping itu ada ulama juga dalam badan ini kelebihan dan sebagainya. Tapi orang yang cukup sederhana kadang tidak sibuk, tidak berpikir yang macam-macam. Waktu Syekh Utsaimin ketika ditawari raja waktu itu, ya Raja Saudi Khalid ini, yang mengatakan tidak perlu. Ya, aku sudah mempersiapkan rumahku di Salihiyah. Salihiyah ini suatu tempat yang di sana. Kemudian murid-murid mengatakan, ya, ketika raja mendengar seperti itu kan dia sudah, kamu sudah mempersiapkan rumah di Salihiyah sudah. Ya berarti dia mempunyai rumah yang dia persiapkan kan gitu. Kalau kita kan mungkin oh ya bangunkan dan sebagainya. Beliau tidak mengatakan itu. Dan gambarannya di rajanya kan oh berarti dia sudah membuat rumah ya kan bagus dan sebagainya. Kemudian murid-muridnya bertanya, kamu mengatakan kamu sudah mempersiapkan rumah di Salihiyah, kami tidak tahu engkau punya rumah di situ. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, rumahku ya ini maksudku adalah kuburku di sana. Ya, rumah itulah aku nanti akan tinggal di situ. Aku sudah persiapkan ya rumah yang aku akan tinggal di situ. Demikian sebutkan. Ini di antara sebutnya mereka para ulama. Walaupun mereka juga berbincangan para ulama, apakah boleh seorang persiapan kuburan? Banyak dari salafus saleh menyebutkan seperti yang paling jelas, yakni Aisyah radhiyallahu anha waktu itu beliau sudah mempersiapkan kuburan di samping Rasulullah SAW, samping bapaknya juga Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Lulu Al-Majusi, dan masih hidup waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika sholat subuh beliau dibunuh oleh Abu Lulu itu karena masalah uang upah. Kemudian masih hidup Umar mengatakan kepada Abdul bin Umar anaknya untuk minta izin kepada Aisyah agar dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Waktu itu Aisyah mengatakan bahwa ini kau jahastuli, aku sebenarnya sudah persiapan untukku. Tapi kemudian beliau berpikir bahwa tidak ingin menyedihkan Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab dikuburkan di situ. Sayyidnya apa? Bahwa Aisyah sudah mempersiapkan kuburan di samping Nabi SAW. Demikian juga Ibnu Rajab, ya, kalau kita perhatikan di terjemah beliau, ya, disebutkan di biografi beliau waktu itu beliau sibuk dengan belajar dan sebagainya, jarang berkumpul dengan manusia beliau ini. Sebelum meninggalnya sudah mempersiapkan kuburan, menyuruh orang untuk menggali kuburan. Ketika menggali kuburan, kemudian dia masuk ke dalam, kemudian dia tidur di situ. Dia mengatakan, "Nam-nam, iya, ini pantas untukku, ini pantas." Kemudian orang yang menggali itu menyebutkan bahwa beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, aku menggotong, yakni keranda mayat dia itu, dan aku masukkan di tempat yang dia sudah persiapkan. Ya, demikian. Kita berbicara di sini tadi tentang Syaikh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, beliau mempunyai yakni ilmu dalam hal bahasa Arab. Seperti dalam permasalahan kita ini. Ya, ini sebagian orang tertipu seperti apa yang dalam ayat Al-Qur'an tadi. Yang kedua yang kita sebutkan tadi. Ya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti Al-Qur'an juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai pembahasan tadi. Kalau orang tertipu dengan ucapan mereka, tidak paham bahasa Arab, bisa kemudian berpendapat seperti orang Mu'tazilah, Al-Qur'an itu makhluk, akan hancur dan sebagainya. Demikian juga tadi, syubhat. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan, ini Allah mengatakan. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna ja'alna Qur'ana Arabiyyan." Yani kami menjadikan dia itu bacaan bahasa Arab, berarti menjadikan maknanya menciptakan. Ini batil. Ya, jadi butuh kita untuk membantah mereka dengan bahasa Arab juga, bahwa makna ja'ala kalau dia itu butuh kepada dua objek, itu bukan maknanya khalaqa, ya, bukan maknanya menciptakan. Sebagaimana tadi, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Ya, ini membutuhkan dua objek. Sebagaimana tadi, subhat mereka, inna ja'alna Qur'anan Arabiyya, itu bukan maknanya menciptakan. Tidak mungkin kita mengatakan wala taj'al yadaka, jangan kau menciptakan tanganmu maghlulatan, terbelenggu, ila unuqika, di lehermu. Ini orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan untuk tangannya itu terbelenggu di lehernya karena kikir. Nah, ini tidak ada yang memanakan, ya, bahwa taj'al di sini engkau menciptakan tanganmu. Demikian. Selesai subhat yang ketiga. Yang mereka berdalil dengannya, beralasan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Kemudian berikutnya mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah apa? Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-30. Ya, nudiya min syati'il wadil aymani fil buqatil mubarakati minasyajarah. Ini dipanggil dari syati', ini dari sekitar wadi, lembah al-ayman, sebelah kanan, fil buqah, di tempat al-mubarakah yang diberkahi, di tur, minasyajarah, dari pohon. Jadi waktu itu Nabi Musa alaihissalam, kalau kita benar-benar meyakini waktu itu bahwa Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, itu ke utama Nabi Musa alaihissalam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebutkan ketika Isra Mi'raj itu waktu itu Nabi, ya, dibawa ke Baitul Ma'mur, kemudian mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah salat. Ya, demikian. Adapun Nabi Musa di sini diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil dari apa? Dari sekitar lembah sebelah kanan, di tempat yang diberkahi. Minasyajar, di situ ada pohon. Ya, di situlah Allah Subhanahu wa taala berbicara. Paham? Mereka mengatakan ala annal kalam khalaqahu Allah taala fi jasajarah fa sami'a Musa minha. Mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan ucapan di dalam pohon itu, kemudian Nabi Musa mendengarnya. Jadi Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Tetapi apa? Tetapi Allah menciptakan di pohon itu ucapan yang didengar oleh Nabi Musa ini. Kembali kepada apa? Kembali kepada tadi, dengan alasan tidak ingin menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Demikian. Demikian juga mereka berpendapat Al-Qur'an gitu juga. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu ucapan, kemudian Jibril memahami. memahami ucapan tersebut, kemudian baru mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti alif lam mim dalikal kitabul riba fi, ya. Itu bukan berarti malaikat Jibril itu langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi apa? Allah menjadikan malaikat Jibril memahami Al-Qur'an tersebut, memahami surat Al-Baqarah umpamanya, kemudian baru malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian. Ini istidlal mereka dengan ini. Kalau mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ucapan itu di dalam pohon, ya. Niscaya pohon itulah yang mengatakan, "Ya Musa, ini ana Allah Rabbul Alamin." Bayangkan. Kalau kemudian mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ucapan, ya, di dalam pohon itu, lalu bagaimana di dalam ayat yang ke-30 di surat Al-Qasas ini, "Ya Musa, ini ana Allah Rabbul Alamin." Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabbul Alamin. Berarti pohonnya itu berarti Rabbul Alaminnya. Demikian. Ini mereka dalam keadaan kekacauan ketika ingin menggiring, ya, bahwa Allah SWT tidak berbicara. Demikian juga kalau ini saya, ya, ucapan Fir'aun, ya, dia mengucapkan ana rabbukumul a'la. Jadi disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la. Kalau ini saya, Allah SWT menciptakan untuk kemudian Fir'aun mengatakan seperti itu, berarti dia bukan kafir, karena itu cuma sekedar apa? Cuma sekedar bahwa Allah menciptakan ucapan itu. Tetapi Fir'aun kafir, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini demikian. Jadi cukup bagi kita tadi bahwa ucapan mereka mengatakan bahwa yang berbicara itu adalah pohon tersebut, bukan Allah SWT, Allah menciptakan pembicaraan itu dalam pohon itu adalah batil. Kemudian berikutnya mereka mengatakan, ya, sumpah berikutnya yang kelima setelah tadi disebutkan tentang bahwa mereka menganggap bahwa kita memisahkan Allah dengan makhluk dengan berbicara. Kalau mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, berarti seperti ucapan manusia. Kemudian juga, ya, sobat berikutnya, bahwa maknanya adalah menciptakan segala sesuatu, berarti makhluk juga termasuk yang diciptakan, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima di sini, mereka mengatakan berikutnya juga di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-19, mereka mengatakan bahwa Allah SWT menyebutkan dalam surat At-Takwir, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya hu, jadi Al-Quran itu laqaulu adalah, sungguh adalah ucapan Rasul, utusan karim yang mulia. Berarti Al-Quran itu bukan ucapan Allah, tetapi dia itu adalah ucapannya Rasul. Lihat ini, subhat berikutnya mereka mengatakan, berarti Al-Quran itu adalah bukan ucapan Allah SWT, bukan kalamullah, tapi makhluk, karena itu adalah ucapannya Rasul. Ini surat At-Takwir ayat yang ke-19, sungguhnya Al-Quran itu adalah qaul, ucapan Rasul, utusan karim yang mulia. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa ya dulu anna rasul ahdatsahu. Ini menunjukkan bahwa rasul, ya, utusan itu itulah yang memunculkan Al-Qur'an. Ya, demikian. Bantahannya adalah kalau kita akan meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ayat ini? Sungguhnya dia itu adalah ucapan rasul yang mulia. Jawaban yang pertama adalah lam yakul innahu qaul malak au nabi. Jadi tidak disebutkan di sini. Tidak disebutkan itu ucapan malaikat Jibril ataukah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauli ma anhu ballaghahu amman arsalahu bihi. Maka diketahui bahwa ini adalah dia cuma menyampaikan. Ya, berarti itu adalah sekedar menyampaikan saja utusan ini. Kenapa seperti itu? Karena tidak disebutkan di situ. Tidak disebutkan ini ucapan, ya, rasulnya ini malaikat Jibril ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ berarti apa? Bahwa ini cuma sekedar menyampaikan. Kalau niscaya itu adalah malaikat Jibril umpamanya atau Nabi Muhammad umpamanya, niscaya akan disebutkan umpamanya innahu laqaulu, yakni rasul di sini dengan malaikat Jibril malakun karim umpamanya. Ya, ini demikian. Demikian disebutkan beliau. Tidak disebutkan di situ siapa rasulnya itu. Di sini menunjukkan apa? Bahwa cuma sekedar dia itu menyampaikan. Kemudian jawaban yang kedua, faqulu rasulun amin, ya, di ayat yang lain disebutkan rasulun amin, utusan yang terpercaya, dalil ala annahu la yazidu fil kalam alladhi ursila bi tablighihi, sebagai dalil bahwa yang namanya rasul yang dia itu amin, yang terpercaya, dia tidak menambah ucapan, ya, melebihi dari apa yang dia itu diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, jadi namanya Rasulun Amin menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa utusan yang dia itu terpercaya. Dikatakan utusan yang terpercaya berarti menunjukkan apa? Dia sekedar menyampaikan. Bukan dari dia asal ucapan itu, tapi dari Allah Subhanahu wa taala dia sekedar apa? Menyampaikan, ya. Innahu laqaulur rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah ucapan utusan yang mulia. Berarti apa? Dia sekedar menyampaikan. Ya, yang lain Rasulun Amin, utusan yang terpercaya. Berarti apa? Berarti menunjukkan dia cuma apa? Menyampaikan saja. Ya, demikian. Kemudian juga, ya, barang siapa yang dia itu mengatakan bahwa itu adalah ucapan, ya, manusia atau ucapan malaikat, bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan di dalam surat Al-Mudatsir, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Thahawi juga, ya, barang siapa yang mengatakan itu adalah ucapan manusia, maka dia telah kafir. In hadza illa qaulul bashar. Ini orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini kecuali ucapan manusia. Kemudian di ayat berikutnya apa? Disebutkan di situ, ya, sa'usri saqor. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqor. Jadi yang mengatakan itu adalah ucapan manusia atau ucapannya Nabi Muhammad atau ucapannya malaikat Jibril, maka dia telah kafir. Karena Allah menyebutkan, ya, barang siapa mengatakan in huwa illa qaulul bashar, sesungguhnya dia ini sekedar in hadza illa qaulul bashar, tidaklah ini kecuali ucapan manusia, maka apa? Sa'usri saqor. Maka dia akan aku masukkan dalam neraka saqor. Ini jawaban tentang ucapan mereka, sesungguhnya ini adalah ucapan Rasul yang mulia. Berarti Al-Qur'an itu ucapannya apa? Nabi Muhammad atau ucapannya Jibril? Ini salah bantahnya tadi. Di antaranya tadi, barang siapa mengatakan itu adalah ucapan manusia, ya, maka dia itu adalah kafir. Kemudian juga yang penting berikutnya, ya, jadi dia tadi sebutkan sesungguhnya ini adalah ucapan utusan yang mulia, ya, bukan berarti ini ucapan Rasul, ini bukan, karena ucapan itu dikembalikan kepada siapa yang mengucapkan pertama kali. Sebutkan di sini di halaman 210, ya. Wal kalamu kalamu man qalahu mubtadi'an la man qalahu muballighun. Paham? Ini kalau mungkin dicatat sifat-sifat tadi, mulai dari yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sekarang kita lagi berbicara yang kelima. Itu ada bantahan-bantahan yang banyak tadi, ya. Ini bantahan yang untuk yang kelima, bahwa ucapan itu dikembalikan kepada orang yang mengucapkannya pertama kali, mubtadi'an. Ya. Bukan la man qalahu mubalighun, bukan dari orang yang menyampaikan, bukan. Ya, seperti umpamanya. Seperti wa man samiyahu yaqul. Kalau ada orang mendengar, seseorang mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tahu hadis itu? Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Dan sungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Kalau ikhlas Allah terima, kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang akan mengatakan, ini ucapan siapa? Kan gitu. Bukan kita katakan ini ucapan kamu, ya enggak, karena kita sudah tahu bahwa ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang akan mengatakan, hadza kalam siapa? Ini ucapan siapa? Jadi ucapan itu bukan dari orang yang menyampaikan, enggak, dikembalikan kepada kamu ngomong ini siapa yang ngomong, kan gitu. Hadis ini dari siapa? Ini hadis tentu saja dari hadis Umar namanya, dari Nabi SAW, kan demikian. Jadi ucapan itu dikembalikan kepada siapa yang pertama kali. Jadi seperti innahu laqaulur rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an ini ucapan, yakni utusan yang mulia, bukan ucapannya malaikat atau Nabi Muhammad, tidak, tetapi dari siapa itu? Yakni dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ucapan itu dinisbahkan kepada orang yang pertama kali mengatakan atau zat yang pertama kali menyebutkan. Kan demikian. Bukan kepada orang yang menyampaikan itu. Kalau kemudian mengatakan sungguhnya ini adalah ucapan malaikat Jibril, berarti itu makhluk. Nah, salah. Karena ucapan itu dikembalikan kepada siapa yang pertama kali. Demikian juga kalau ada menyampaikan syair, ibanaki min dzikra habibi wa manzili. Berhenti kita. Berhenti kamu berdua. Nabki, kita menangis dengan menyebutkan orang yang kita cintai dan tempat kita. Kampung halaman kita. Orang yang mengatakan, ini syair siapa ini? Siapa yang mencoba syair ini? Kan gitu. Siapa yang pertama kali? Bukan mengatakan, ini syair kamu. Enggak. Ini syairnya siapa? Ini syairnya Imrul Qais namanya. Nah, demikian. Demikian juga. Kalau ada orang mendengar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, ini surat Al-Fatihah. Orang mengatakan, ini adalah ucapan Allah SWT. Kan demikian. Tidak mengatakan, ini ucapannya Nabi SAW atau ucapan Malaikat Jibril. Tidak. Jadi, ucapan itu dinisbahkan kepada yang pertama kali. Bukan kepada yang menyampaikan. Demikian. Ini syubhat mereka. Selesai ya tentang syubhat-syubhat mereka. Tentang masalah Al-Quran. Ya, adalah kalamullah, ucapan Allah SWT. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is Rahulullah Ta'ala. Wabil jumlah fahlu sunnah kulluhu min ahli madzhab al-arba'ah wa ghairuhu min as-salaf. Secara global, ahlu sunnah semuanya dari para ulama madhab empat itu, guru-guru semua itu, kecuali Abu Hanifah, Imam Malik, ya, punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad, ulama-ulama semua mengambil mereka. Demikian juga terus kita mengambil dari buku-buku para ulama dahulu, kita ambil dari guru-guru kita. Selemangkul ini mendapatkan penukilan, akhirnya sampai ke madhab yang empat itu, ya. Dan itu semua ada buktinya, ada buku tulisan-tulisan itu sebagai bukti itu, sebagai bukti bahwa mereka mengucapkan ini dan itu. Jadi ini adalah pendapat para ulama madhab yang empat. Wa ghairuhum, demikian juga yang lainnya dari para ulama minas salaf wal khulaf. Baik yang salaf yang terdahulu ataupun yang belakangan, muttafiquna, mereka sepakat ala anna kalamullah ghairu makhluk. Mereka sepakat bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Ya, demikian. Selesai. Jadi mereka para ulama itu sepakat. Ulama-ulama yang dianggap itu adalah Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Ya, demikian. Walakin pada dzalika tanaza'al mutaakhirun. Tetapi terjadi perselisihan orang-orang belakangan, ya, tentang apa? Apakah Al-Quran itu ya makna wahid qaim bidat? Ya, makna wahid qaim bidat itu maksudnya seperti orang-orang Asy'ariyah. Mereka berpendapat bahwa tadi Allah SWT menjadikan, memang Al-Quran itu kalamullah. Memang Al-Quran itu adalah ucapan Allah SWT. Tetapi apa? Kalam nafsani. Apa kalam nafsani? Tadi. Ya, ini Allah SWT ya menjadikan Malaikat Jibril memahami ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian Malaikat Jibril langsung mengambil talaqahu, mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi bagaimana? Mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Malaikat Jibril itu paham maksud Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Kemudian baru Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Itu ucapan mereka. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama, ya, kita semua meyakini bahwa Al-Quran itu adalah ada saut, ada ucapan. Demikian juga ada huruf. Allah berbicara langsung dengan Malaikat Jibril dan kemudian Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ya, kita insya Allah meneruskan sirah agama.